Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-qiyamati amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat karunia anugerah kepada kita. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada hamba Allah yang bersyukur, yang semoga dengan hal itu kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan suatu hikmah yang besar, tujuan yang agung, telah menciptakan manusia dan juga jin. Tujuan penciptaan manusia dan jin adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah manusia dicipta kemudian disuruh fokus untuk bekerja. Tidaklah Allah menciptakan manusia untuk bermain-main di dunia, untuk mencari kesenangan dunia, tidak. Akan tetapi Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Allah menghendaki dengan ibadah hambanya, Allah tidak menghendaki dari manusia rezeki atau pemberian, tidak pula Allah menghendaki makanan, minta makanan kepada makhluknya. Ma uridu minhum mirizkin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menghendaki, kata Allah, aku tidak menghendaki, tidak menginginkan dari manusia itu rezeki, pemberian. Dan tidak pula aku menghendaki untuk mereka memberi makan kepadaku. Inna Allah marzaku dzul quwwatil matin. Semuanya Allah itu maha luas rezekinya, maha memberikan rezeki al-matin. Ya, ya hadirin rahimakumullah, demikian kita cipta untuk beribadah. Karena tujuan penciptaan kita untuk beribadah, janganlah kita sampai lupa akan tujuan yang agung ini. Jangan sampai lupa dari ibadah. Janganlah kesenangan dunia, pekerjaan melalaikan kita dari ibadah. Dari ibadah. Kemudian ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dalam mengerjakannya maka kita mendahulukan, lebih mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Setelah kita menunaikan yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib, baru kemudian kita apa? Susul dengan ibadah-ibadah sunnah. Kita mengerjakan, menegakkan sholat lima waktu dengan baik, kemudian kita tambah dengan sholat sunnah rawatib, sholat malam dan sholat sunnah yang lainnya. Kita tanam bayar zakat misalnya, zakat wajib, maka kita susul dengan zakat atau sedekah yang sunnah. Kita telah berhaji atau umrah wajib, kemudian kita susul dengan haji atau umrah yang sunnah. Ya, jadi jangan sampai apa, seseorang disibukkan dengan sesuatu yang tidak wajib, kemudian meninggalkan yang wajib. Sebagaimana yang kita saksikan, kaum muslimin di bulan Ramadan, mereka apa? Bersemangat untuk mengerjakan sholat sunnah tarawih. Tapi mereka apa? Sayangnya mereka tidak sholat, tidak sholat lima waktu, meninggalkan sholat lima waktu. Maka ini sungguh apa? Sholat sunnahnya sia-sia, sebab dia telah meninggalkan yang wajib. Iya, itu di dalam agama kita diperintahkan untuk mendahulukan yang wajib, kemudian baru yang sunnah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ibadah itu disempurna, diterima di sisi Allah, maka hendaknya ibadah, amalan soleh itu dibangun di atas keikhlasan. Di atas keikhlasan. Ketika sholat hendaknya ikhlas. Ketika membaca Al-Quran hendaknya ikhlas. Mengharap wajah Allah. Ketika berzikir, menghafal Al-Quran, kerjakan sholat sunnah, ibadah sunnah pun demikian, hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mengajar, dalam belajar, hanya ikhlas. Kemudian tidak cukup hanya ikhlas saja, harus ada padanya apa? Tata cara ibadah itu harus sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Sholat kita harus sesuai dengan sholat yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah SAW telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Menunjukkan sholat itu harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Juga Nabi SAW bersabda, khudu'ani manasikakum. Ambillah dariku manasik atau ibadah haji kalian. Ini semua amalan ibadah harus sesuai dengan apa yang beliau tuntunkan, dan juga harus didasari di atas keikhlasan jika kita menghendaki amalan ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk mengetahui apa saja yang termasuk ibadah, untuk mengetahui tata cara ibadah yang benar, bagaimana supaya seorang itu ikhlas, seorang butuh belajar, belajar ilmu syar'i, belajar ilmu syar'i, ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Ya, tanpa kita mau mempelajari Al-Quran hadis, tidak mau mempelajari agama, maka kalau kita tidak mau mempelajarinya, kita tidak tahu macam-macam ibadah, kita tidak tahu cara ibadah yang benar, kita tidak akan bisa mencapai keikhlasan dalam ibadah. Itu semua harus belajar, harus belajar jika ingin ibadahnya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam belajar menuntut ilmu agama, kita tidak sembarangan dalam mencari guru. Ya, setelah kita mengetahui bahwa ilmu yang wajib untuk dipelajari itu adalah ilmu agama, Al-Quran, As-Sunnah, Maka berikutnya apa? Kita harus mencari guru, mencari guru yang mengerti Al-Quran dan As-Sunnah, yang paham Al-Quran dan Sunnah, guru yang punya akhlak yang baik, yang punya pemikiran yang baik. Tidak kemudian apa kita sembarangan masuk atau belajar di sekolah-sekolah yang kita tidak tahu bagaimana keadaan gurunya. Atau mungkin kita tahu, oh guru ini pandai, tapi hanya urusan dunia. Guru ini cerdas, tapi pemikirannya rusak, akidahnya rusak. Kalau kita tahu di suatu sekolah itu diajar atau dididik oleh guru-guru yang tidak paham agama, guru-guru yang rusak pemikirannya, keyakinannya, maka tidak sepantasnya kita berguru kepadanya atau masuk ke sekolah tersebut. Tidak pantas kita masuk ke sekolah tersebut. Karena itu cari sekolah, tempat pendidikan yang di situ mengajarkan ilmu agama, lebih banyak mempelajari ilmu agama, memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, guru di sekolah tersebut adalah guru-guru yang punya akidah yang benar, pemahaman yang baik, pemahamannya tidak menyimpang, akhlaknya baik, ilmunya juga baik, artinya dia ahli dalam urusan agama, orang yang berilmu. Iya. Dan apa yang kita saksikan, kebanyakan orang tua masih apa? Mereka masih cenderung kepada urusan dunia. Karena mereka lebih condong kepada urusan dunia didamping urusan akhirat, maka mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang pendidikannya itu berbasis pada urusan dunia, ilmu dunia. Banyak orang-orang tua yang tidak terlalu memperhatikan urusan agama atau urusan akhirat untuk anaknya. Ini adalah suatu perkara yang disayangkan. Dari sini maka hendaknya kita apa? Senantiasa memberikan nasihat kepada saudara-saudari kaum muslimin untuk memperhatikan urusan akhirat. Adapun urusan dunia, kalau kita memang fokus atau mempunyai niatan yang baik dalam urusan akhirat, jika seorang itu memang cita-citanya adalah menggapai kebahagiaan akhirat, mengharap keridhaan Allah, kemudian dia fokus mempelajari agama, maka urusan dunia itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau sudah niat kita, tujuan kita, cita-cita kita hanya urusan dunia, kesenangan dunia, maka keadaan kita akan tercerai-berai, pikiran kita akan tercerai-berai. Dunia pun hanya mendapatkan sedikit, akhirat tidak bisa dia capai. Kebahagiaan akhirat sulit untuk dia capai, karena tujuan yang utama pada dirinya hanya dunia. Jadi seandainya, andaikan seorang itu pikirannya, niatnya, hatinya terikat dengan Allah, dengan urusan akhirat, maka insya Allah urusan dunia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin jemaah rahimakumullah, telah kita mengetahui orang yang pantas untuk kita jadikan guru. Kemudian juga apa yang wajib untuk kita pelajari. Maka kemudian bagaimana cara seorang untuk mengambil ilmu dan memahami ilmu? Untuk mengambil ilmu dan memahami ilmu, maka Allah SWT telah menyediakan sarana-sarana yang bisa mengantarkan seorang untuk mendapatkan ilmu. Allah menciptakan penglihatan, pendengaran dan hati. Allah menciptakan anugerah, satu nikmat yang besar, penglihatan, pendengaran dan hati. Tiga hal ini adalah tiga anggota tubuh yang kalau kita perhatikan, kita pelajari, ternyata ini ada kaitannya dengan ilmu. Dengan melihat kita bisa mengambil ilmu, dengan membaca kita bisa mengambil ilmu. Bahkan dengan membaca itu pun akan bernilai ibadah. Ketika kita membaca Al-Quran atau mempelajari, membaca ilmu-ilmu agama, Al-Quran hadis. Kemudian dengan pendengaran kita pun bisa mengambil ilmu. Kita mendengarkan kajian-kajian agama, mendengarkan nasihat-nasihat. Kemudian dengan hati kita memahami apa yang kita dengar, kita memahami apa yang kita baca. Ternyata Allah sudah menyediakan tiga alat untuk mendapatkan ilmu. Tiga alat untuk mendapatkan ilmu. Dan karena itulah marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat pendengaran, penglihatan dan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, dari rahim-rahim ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kalian itu tidak tahu apa-apa. Dalam keadaan bodoh. Keluar dari perut ibu tidak paham apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menjadikan, menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati. Dengan penglihatan, pendengaran dan hati, orang yang awalnya itu tidak tahu, tidak punya ilmu, akhirnya mendapatkan ilmu, paham akan ilmu. Karena itu kemudian Allah mengingatkan, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian itu mau bersyukur, mensyukuri nikmat ini. Nikmat diberikan alat-alat yang bisa mengantarkan kepada ilmu, yang dengannya seorang itu mendapatkan ilmu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam menuntut ilmu maka tidak terbatas hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Tidak hanya satu atau dua tahun, tiga tahun, tidak. Mempelajari ilmu agama itu dimulai semenjak kecil hingga seorang itu meninggal. Minal mahdi ilal lahdi. Belajar agama itu dimulai sejak kecil. Dari ayunan sampai lahdi, sampai masuk ke dalam liang lahat, sampai mati. Itu jangan ada anggapan, oh saya belajar. Jangan sampai ada anggapan, oh saya belajar setahun saja, dua tahun saja. Tidak. Kita terus belajar. Kita terus belajar sampai kita meninggal. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Telah kita mengetahui bahwasanya belajar itu tidak hanya sebentar, tapi butuh waktunya lama, butuh duduk bersama guru. Tidak kemudian apa belajar sendiri, tapi butuh duduk dengan guru dan dalam waktunya lama. Maka kemudian untuk menggugah, menyemangati diri kita dalam menuntut ilmu, maka hendaknya kita mengetahui apa hukum mempelajari agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah? Apa keutamaan mempelajari ilmu? Dalam hadis yang hasan riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Anas kalau tidak Ibnu Umar, Rasulullah SAW telah bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut itu, ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah, dan hal-hal yang bisa membantu pada pemahaman padanya, itu hukumnya wajib. Dengan kita mengetahui hukumnya, kita akan terdorong untuk belajar. Kemudian yang kedua, dengan mengetahui keutamanya, kita pun akan semakin bersemangat untuk mempelajari agama ini. Apa diantara keutamaan orang yang paham akan Al-Quran dan As-Sunnah? Rasulullah SAW telah menyatakan, atau dalam Al-Quran Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan juga orang-orang yang berilmu dengan banyak derajat. Siapa saja yang mengetahui ilmu agama, paham ilmu agama, kemudian dia amalkan, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian orang-orang yang beriman, mengimani apa yang dia pelajari, apa yang dia tahu, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fid-din, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya, dalam urusan agamanya. Berarti siapa yang tidak paham agama, tidak mengerti Al-Quran dan Hadis, orang tersebut akan jauh dari kebaikan, akan jauh dari kebaikan. Maka dari apa yang kita sampaikan di sini, maka hendaknya kita bergembira bisa belajar di pondok. Ya, insya Allah kita di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dididik, kita dididik di atas sunnah Rasulullah SAW, dijauhkan dari perkara-perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Itu di sini ada peraturan-peraturan yang insya Allah itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam rangka apa? Supaya kita tetap dididik, dibimbing di atas ajaran yang benar. Dan tidak selayaknya baik kita sudah belajar di pondok, pondok Ahlussunnah, kemudian ada keinginan, "Wah, ini saya ingin belajar ke sekolahan umum." Ya. Temannya banyak, nanti bisa bekerja, karena di sekolahan umum itu mengajarkan ilmu-ilmu yang mengantarkan untuk seorang bisa bekerja. Ini adalah keinginan-keinginan yang tidak baik. Sudah paham agama, sudah mau belajar di pondok, itu sudah baik. Jangan sampai dirusak dengan apa? Keinginan untuk belajar di tempat yang lain yang di situ berisi kemaksiatan. Seperti apa? Sekolah-sekolah ada yang di sana terjadi ikhtilat, campur aduk laki-laki wanita. Guru laki-laki wanita campur, murid laki-laki wanita campur. Ya. Kemudian apa lagi? Di situ menghalalkan gambar-gambar bernyawa. Di situ juga apa? Pelajaran agamanya sedikit, lebih banyak pelajaran urusan dunia. Ini mah kita mau dikemanakan kalau kita mau belajar di situ? Kita mau dikemanakan? Apakah hidup kita hanya di dunia? Dan apakah hidup di dunia itu lama? Kita hidup hanya sebentar. Kita hidup ini untuk mencari bekal menuju alam akhirat, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak salahnya kita apa? Terlalu fokus kepada dunia sehingga kemudian melalaikan akhirat. Belajar di pondok sudah baik. Jangan sampai apa? Kemudian malas, oh saya mau belajar saja di tempat yang lain, di sekolah-sekolah umum. Jangan sampai ini terjadi. Nah, itu setiap kita dan juga para guru hendaknya menajarkan kepada anak-anaknya supaya bersabar di pondok mempelajari Al-Quran dan Sunnah, karena itu adalah ilmu yang mulia. Diingatkan anak-anak yang ingin belajar ke tempat sekolah yang tidak baik, diingatkan, kamu lebih baik tinggal di sini, belajar di sini daripada belajar di sana, karena di sana banyak kemungkarannya dan sebagainya. Ini karena kita dengar ada santri yang ingin belajar ke tempat-tempat tersebut yang tidak baik tersebut. Begini yang bisa kita sampaikan sebagai nasihat bagi semua, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa bidakumullah.